tiada ketetapan hati. Indah di pandang mata, dan dirasakan dalam hati. Tapi tak ada tujuan dan tak ada cinta remaja, bagai sekutu bulan. Marilah kita beri kan layu selamanya. Kita cinta dalam